السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين المسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali untuk melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita taufik, kemudian terus-menerus memberikan kita hidayah, mudah-mudahan terus istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita akan lanjutkan kembali masih di dalam kitab At-Tauhid min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan terakhir kita mengambil kemarin hadits syafa'ah, hadits tentang syafa'ah yang panjang, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini hadits selanjutnya, yaitu hadits Anas bin Malik. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Ubaidullah ibn Sa'd, Sa'd ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, Ubaidullah ibn Sa'd ibn Ibrahim, qala haddatsani ammi, beliau berkata telah menceritakan kepada aku pamanku, qala haddatsana abi, beliau berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, an Salih, dari Salih, an ibn Shihab, dari Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala, beliau berkata, haddathani Anas ibn Malik radhiyallahu an, telah menceritakan kepadaku Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila al-Ansar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada kaum Ansar. Fajama'ahum fi Qubbah. Lalu para sahabat ini dikumpulkan di dalam satu tenda. Wa qala lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbiru wahai Ansar, bersabarlah kalian, hatta talqallaha wa rasulah, sampai kalian bertemu dengan Allah kelak hari kiamat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Fa inni 'alal hawd, ketika saat itu aku berada di telaga yang ada di padang al-mahsyar sebelum as-sirat. Baik, hadis ini insyaallah akan kita kaji dan kita pelajari dan kita ambil faedah-faedahnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Poin pertama, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dari riwayat Anas. Hadis yang satu ini dipotong-potong, dipecah-pecah oleh Imam Al-Bukhari sampai pada 7 tempat. Di antaranya, karena dia akan saling menerangkan ya, dengan terkumpulnya riwayat itu akan saling menerangkan. Dalam kitab min hari antaranya fi ghazwati Thaif, dalam pembahasan tentang perang Thaif. Waqala, disebutkan di dalam riwayat perang Thaif itu, qala nasun minal ansar, berkata sekelompok orang dari Ansar, hina afa Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ma afa'a min amwal hawazin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan yang banyak di waktu perang Hawazin. Hawazin itu ini tentunya perang Hunain. Isada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan yang begitu melimpah ruah. Karena disebutkan pimpinan pasukan perang itu pimpinan pasukan paling bodoh sedunia. Kenapa? Sampai kusen rumahnya diangkut ikut perang. Pintu-pintu rumahnya diangkut ikut perang. Kenapa? Dianggap itu sebagai motivatornya untuk perang. Nanti kalau kita kalah habis kusen rumah kita katanya. Unta ratusan, kambing ratusan. Ini gaya orang dahulu perang ya. Tidak seperti sekarang, mau dapat apa perang sekarang? Kalau orang dahulu perang semuanya didapat. Maka itu sebabnya dikatakan apa? Ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Fatafiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ti rijalan al-mi'ah min al-ibil. Setelah selesai perang, Nabi menang, dapat harta rampasan yang banyak, maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ya, beberapa orang itu satu orangnya dapat 100 sampai 200 ekor unta. Dikasih hadiah oleh Nabi. Gimana? Satu orang dikasih 100 ekor unta kalau dia. Ini murahnya, pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang-orang Ansar ini sebagiannya keberatan. Apa katanya? Yaghfirullah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Kok Quraisy, bahkan mungkin yang baru masuk Islam, dikasih unta kok kita enggak dapat? Ya. Quraisy dikasih unta, dikasih ghanimah, sementara kita ini kok enggak dikasih? Pendukung setia. Wasuyufuna ya, taqturu min dimaihim. Pedang-pedang kita meleteskan darah-darah mereka. Qala Anas, fa haddatha Rasul sallallahu alaihi wasallam bima qalatihim fa arsala ila Ansar fa jama'a fi qubbatin min Adam wa lam yad'u ma'ahum ghayrahum. Akhirnya Anas bin Malik melaporkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan kepada Ansar. Maka Ansar dikumpulkan di satu tenda, tenda yang terbuat dari kulit. Dan khusus Ansar saja, tidak ada orang lain. Falamma ijtama'u, ketika sudah kumpul Ansar, Nabi berdiri dan mengatakan, ma hadithun balagani ankum, apa suara-suara yang kalian ucapkan yang sampai kepadaku? Apa bincang-bincang kalian yang telah sampai ke telingaku? Apa itu? Apa pembicaraan kalian itu? Faqala fuqaha al-Ansar, ulama-ulama Ansar berkata, amma ru'asa'una ya Rasulullah falam yaqulu syai'a. Tokoh-tokoh kami enggak ada yang ngomong ya Rasulullah tentang pembagian itu, enggak ada. Namanya orang sudah berilmu ya pahamlah. Ya mungkin ada maslahat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma unasun minna hadithatu asnanihim. Nah, yang ngomong itu ya Rasulullah keberatan dengan pembagian itu, yaitu yang masih muda. Dengan mengatakan yaghfirullah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni rasulnya. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna, kok Quraisy dikasih kita tidak dikasih, tidak mendapatkan bagian. Wasuyufuna taqturu min dimahim, sementara yang perang itu adalah kita. Pedang-pedang kita meneteskan darah-darah musuh ini. Kok kita enggak dapat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Hai sahabatku, aku memberikan orang-orang itu harta rampasan ini, mereka itu baru masuk Islam dengan tujuan supaya mereka itu jinak. Nah, ini tujuan Rasulullah SAW. Ini namanya apa? Al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya istiqamah, kuat, masuk di dalam Islam. Ama tardawna an yadhhab an-nas bil amwal tadhhabuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Hai para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kalian tidak sudi sekiranya mereka pulang bawa harta dan kalian pulang bawa rasul? Ayo pilih yang mana? Pulang bawa harta atau pulang bawa rasul ke kampung halaman kalian? Fa wallahi lamma tanqalibuna bihi khairum mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian bawa pulang lebih baik dari apa mereka bawa pulang. Kalian bawa rasul, mereka bawa apa? Bawa unta, bawa kambing. Qali ya Rasulullah qad radina. Di sini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ridha. Wa qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya, satajiduna atharatan syadidah, di masa-masa belakangan kalian akan menemukan pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan dirinya sendiri, lebih mengutamakan golongannya, lebih mengutamakan pendukungnya, lebih mengutamakan orang-orang tertentu daripada rakyatnya, daripada bawahannya. Akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini min a'lamin nubuwwah, tanda dari tanda kenabian, yang menceritakan sesuatu yang belum terjadi, dan ternyata zaman sekarang terjadi apa tidak? Terjadi. Fasbiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Hanya satu obatnya, boleh. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Ya, boleh. Hatta talqallaha wa rasulahu fa inni ala al-hawd. Sabar itu enggak ada putusnya para jamaah, sampai hari kiamat. Sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Maka sabar tiada batas. Jadi enggak ada, sudah 3 kali saya sabar ini. Ya. Wah, sabarku. Ya, buih sabarku. Enggak ada para jamaah. Sabar itu enggak habis. Maka tidak ada kata-kata ya habis sabar. Kesabaran tiada hentinya. Sampai kapan? sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, dan kita bertemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau. Apa faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan Fadlul Ansar, keutamaan sahabat Ansar, yang mana jelas Al-Quran mengatakan As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal Ansar. Hadis ini menerangkan keutamaan Al-Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan Hubbul Ansar dinun wa iman. Mencintai Ansar adalah agama, mencintai Ansar adalah iman. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq wa tughyan. Membenci Ansar adalah kekafiran dan kemunafikan. Yang kedua, hadis ini menerangkan keindahan dan kehalusan teguran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kalau menegur orang itu halus caranya. Di sini apa? Ketika ya dia kecewa atau yang lainnya. Jadi cara mereka itu indah, cara mereka bagus, cara mereka halus menegur. Apa cara mereka? Mereka mengatakan yaghfirullah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni rasulnya. Nah, coba kalau kita enggak dapat bagian, apa kita bilang? Nyumpah kita, sumpah serapah keluar yang nggak enak-enak. Ini perlu kita contoh. Ya, ketika terjadi kekecewaan kepada seseorang, ini yang kita ucapkan. Ya, misalkan kecewa dari seorang, kecewa dengan Iqbal, semoga Allah mengampuni Iqbal. Kita sudah janjian, ternyata dia tidak datang juga. Kurang ajar gitu. Ya. Dekat keluar kata-kata tidak enak dan semisalnya. Ini lihatnya adab dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Kita ucapkan semoga Allah mengampuni. Ini mohon dipraktikkan ini para jemaah. Ada kekecewaan dari teman, dari kawan, dari penguasa yang lainnya, ini yang kita pantas kita ucapkan. Semoga Allah mengampuni fulan. Ya, kita sudah sepakat sekian, tapi ternyata kok begini dan yang semisalnya. Ini ada, ya, ini adalah keindahan, ya, kesopanan, adabnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengungkapkan kekecewaan dari seseorang. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini menerangkan itu istihbab ta'niful qulub, dianjurkan untuk melunakkan jiwa seseorang hatta menggunakan harta. Ya, sekiranya ada orang menentang dakwah, ta'nifkan hatinya, jinakkan hatinya. Ya, ambil hatinya hatta dengan mengorbankan harta. Yang penting jangan sampai kita mengorbankan apa? Agama. Jadi istihbab ta'liful qulub dianjurkan untuk melembutkan atau menjinakkan hati seseorang meskipun dengan menggunakan apa? Harta. Yang penting jangan sampai mengorbankan agama. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan bahwasanya metode dalam mengobati benih-benih fitnah. Apa itu? Ketika ada suatu kata-kata yang mulai muncul, cepat diredam para jemaah. Misalkan kata ini muncul dari ini, cepat segera dipanggil, redam dia. Bagaimana caranya? Tanya apa sebabnya. Jangan dibiarkan. Nah, seperti ini. Ya, ketika didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ansar mengungkapkan kata-kata, masa kita yang perang kok mereka enak-enak saja dapat apa? Harta rampasan, dan bukan lagi jumlahnya sedikit. Satu orang dikasih 100. Bahkan Uyainah bin Badr, ya, 100 masih belum senyum dia. Dikasih 200 baru senyum. Harta orang dulu kan banyak-banyak ya. Masya Allah. Baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita hendaklah segera untuk ya meredam benih-benih fitnah. Tidak boleh dibiarkan menjadi bola panas. Jadi ada muncul suatu fitnah, segera diredam. Maka ada salah satu ungkapan khadimnya Khalifah ya Al-Abbasiyah atau Umayyah, nah Umayyah di akhir-akhir kekhalifahannya itu dia mengatakan ya man akhara amal al-yawm ila al-ghad, siapa yang mengundurkan pekerjaan hari ini sampai besok, wa akhara as-saghir hatta yakbur, dan mengentengkan ya yang kecil sampai membesar. Kalau seperti ini metode kehidupan kita, maka apa? Maka akan tiba kepada kita kiamat. Tamah akan tiba kepada kita musibah besar. Jadi, kalau amalan hari ini jangan ditunda sampai besok, cepat kerjakan. Ya, barang yang kecil, peristiwa kecil jangan dibiarkan. Taubahnya nanti api dalam sekam. Ya, betul. Di luar enggak kelihatan. Tapi lama-lama apa? Membesar. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan as-sabr mustamirrun ila qiyamis sa'ah. Sabar terus-menerus tidak ada batasannya. Dan sabar ini terus sampai hari kiamat. Apa itu hakikat sabar? As-sabru habsun nafs. Yang namanya sabar menahan jiwa, menahan diri. Dari apa? Anit tasakhuti murka, dengan keputusan Allah. Dengan lisan maupun dengan hati serta dengan anggota badan. Ini makna dari as-sabr, habsun nafs, menahan diri dari murka. Ya, menggunakan lisan maupun hati dongkol, lisan mencaci, lisan memaki, kemudian anggota badan merusak atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh dapat musibah kematian. Orang Arab dulu kalau musibah kematian dia sobek pakaiannya. Dia cukur rambutnya. Dia tempeleng apa? Pipinya, sampai Nabi mengatakan laisa minna man syaqqal juyub, bukan termasuk golonganku yang merobek-robek pakaiannya, wala tamal khudud, kemudian menampar pipinya, wada'a bidawal jahiliyah, dan berteriak dan menyeru dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Nah, ungkapan-ungkapan kesedihan seperti ini bukan termasuk ajaran Islam. Apa yang terjadi pada kaum Syiah pada 10a Muharram, pada Ashura, mengungkapkan bagaimana kekesalan mereka, katanya hari itu terbunuhnya siapa? Al-Husayn. Sampai apa? Melakukan tatbir. Apa arti tatbir? Itulah dia melukai tubuhnya, memukul-mukulnya, siapa yang paling banyak darahnya keluar, inilah dia orang yang paling setia terhadap Al-Husayn Ibnu Ali Ibnu Abi Talib. Maka ini adalah nempel yang ngajak Nabi buka berlepas diri, apalagi sampai mengeluarkan apa? Darah. Baik. Jadi sabar tidak ada batasnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan liqa Allah. Bahwasanya manusia akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala, dan masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ini menerangkan kita akan bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak alal haud. Alal haud, di mana? Di telaga. Baik. Kemudian kita akan ambil hadis berikutnya. Qala haddatsi Tsabit bin Muhammad, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, telah menceritakan kepadaku Tsabit bin Muhammad, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepadaku Sufyan, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, an Sulaiman Al-Ahwal, dari Sulaiman Al-Ahwal, an Tawus, dari Tawus bin Kaisar, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, idza tahajjada min al-lail, apabila beliau salat malam, qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata dalam salat malamnya, Allahumma rabbana lakal hamd, ya Rabb kami, bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang mengurus langit dan bumi. Walakal hamd, bagimu segala pujian. Anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, engkaulah pencipta, engkaulah pemelihara, engkaulah yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamd, bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, engkaulah yang menyinari dan memberi cahaya langit dan bumi beserta isinya. Antal haq, engkaulah yang hak untuk diibadahi. Wa qaulukal haq, firmanmu benar, tidak ada kebohongan dan kesalahan di dalamnya. Wa wa'dukal haq, janjimu juga pasti benar, engkau tidak pernah ingkar janji. Wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu, ini menjadi syahid bahwasanya setiap orang pasti bertemu dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya dan sudah diciptakan oleh Allah. Wan naru haqqun, neraka itu juga benar dan sudah diciptakan oleh Allah. Was sa'atu haqq, kiamat itu juga benar dan akan tiba. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya dengan engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku serahkan segala urusanku. Wa ilaika khasamtu, kepadamu aku mengadu. Wa bika hakamtu, dan dengan keputusanmu aku ambil dan aku terima dan aku ridha. Kepadamu aku mengambil hukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah apa yang telah aku perbuat dan apa yang belum aku perbuat. Wa asrartu, dan ampunilah apa yang aku sembunyikan atau yang aku laksanakan sembunyi-sembunyi. Wa a'lantu, ya Allah, ampunilah apa yang aku laksanakan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tentunya engkau yang lebih mengetahui segala-galanya ketimbang diriku. Engkau yang maha tahu dan apa-apa yang ku ketahui semuanya tentang diriku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Baik. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ini doa dibaca dalam salat malam, yang doa ini di dalamnya penuh dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid, yang menjadi bukti di dalam haditsnya adalah waliqa'ukal haq, pertemuan denganmu ya Allah itu pasti benar. Maka para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah ini, mereka memalingkan ya, hadis ini dengan mengatakan liqa sawabih, bertemu dengan pahala Allah, bukan bertemu dengan zat Allah. Nah, dari sini dijelaskan bahwasanya bertemu dengan Allah ya tadhamman kandungannya apa? Ru'yatullah, kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan di dalam bab ini sama dengan apa? Hadits syafa'ah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan sujud di bawah arasy. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para hadirin rahimakallahu azza wa jalla, apa faedah dari hadis ini? Hadis ini yang pertama menerangkan ini di antara azkar salatul tahajjud atau qiyam al-lail. Inilah yang dibaca. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Kapan dibaca? Bisa dibaca tasyahudul akhir ya, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini mengandung banyak perkara-perkara akidah, baik itu rububiyah seperti qayyimus samawati wal ardh, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus apa langit dan bumi. Ini apa rububiyah. Kemudian juga di antara perkara akidah dalam hadisnya adalah menetapkan kalamullah. Allah Azza wa Jalla berbicara. Qaulukal haq, ucapanmu benar. Jadi yang pertama rububiyah Allah, kemudian yang kedua menetapkan asma was sifat. Seperti apa al-qaul. Kemudian juga menetapkan tentang al-jannah wan nar. Surga, neraka, kemudian hari kiamat. Kemudian juga menetapkan al-liqa. Itu manusia semuanya akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini mengandung pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid ibadah. Mana dia? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, aku berserah kepadamu. Berserah diri. Kemudian juga beriman. Kemudian juga bertawakkal. Ini semuanya bab apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang terdapat di dalam hadis ini, hadis ini menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang mana disebutkan wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan ampunilah dosa-dosaku yang engkau lebih tahu ya Allah ketimbang diriku. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya. Kemudian doa ini ditutup dengan kalimatut tauhid, yaitu apa? La ilaha illa anta. Baik, itulah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Dua hadir insyaallah berikutnya masih dalam bahasan ini yang lebih jelas lagi hadisnya. Setiap orang akan diajak berbicara oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita sebelum berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh. Amalnya di atas sunnah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat kesyirikan khususnya dalam tauhidul ibadah. Dan ini adalah syarat mutlak amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillah.